Allah menyaksikan amal besar dan amal kecil, amal sedang. Amal yang besar dalam pandangan Allah itu amal yang dilakukan dengan ikhlas, yang tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Orang yang senang dipuji berarti dia menyekutukan Allah dengan makhluk yang memuji. Itulah sebabnya jihad sampai terbunuh sekalipun di medan perang tidak masuk surga, bahkan diseret tertelungkup masuk ke dalam neraka, bukan kurang berani, bukan kurang berjuang, bahkan sampai terbunuh tapi tidak berhasil. Yang kurang ya cuma satu, hatinya lebih sibuk dengan penilaian makhluk dan Allah tidak suka. Al-Quran, suaranya merdu membaca ayat Quran tetap tidak berhasil. Bukan kurang hafalan, bukan kurang dakwah, bukan kurang ilmu. Yang kurangnya cuma satu, hatinya menghadap ke makhluk. Juga yang sedekah. Kenapa gagal padahal dia ahli sedekah? Karena dia lebih menikmati, diakui sebagai dermawan, sebagai penyumbang, sebagai orang yang senang bersedekah. Dan dia menikmati itu. Padahal aslinya dia yang harus bersyukur bisa dijadikan jalan. Ini seperti yang sedang ceramah ini. Gak boleh ngarap apa-apa dari saudara-saudara. Sama saudaranya juga gak punya apa-apa. Ya. Maaf hadirin, jangan tersinggung. Ini fakta. Surga tidak punya, benar. Pahala juga kita sama-sama pas-pasan. Dan kalau dengan pertemuan ini teman-teman makin yakin ke Allah, makin mengamalkan, coba yang paling beruntung ini yang ngomong, kalau dia ikhlas. Bayangkan ini hadir biasanya 1.000, 2.000, lalu semuanya jadi zikir karena diajak berzikir oleh penceramah. Saudara zikir dapat pahala, yang ceramah akumulasi semuanya ngalir. Amalkan ya. Oh kalau gitu saya tidak mau ngamalkan. Enak benar si AA. Ya terserahlah. Jadi ceramah ini udah untung luar biasa. Dia dapat pahala. Dia mengajarkan ilmu yang pahalanya mengalir sampai di kubur nanti. Sampai yaumal kiamah, ilmu yang manfaat. Dia ngajar orang, orang jadi soleh. Pahalanya juga dapat. Jadi maaf ya, amplop atau imbalan dalam bentuk apapun itu sangat tidak ada apa-apanya dibanding dengan ganjaran yang Allah berikan. Jadi bayangkan kalau dakwah hanya ngarap-ngarap imbalan uang, ya Allah betapa ruginya. Pilih jadi bisa dakwah saja, itu sudah rezeki yang tidak ada bandingannya. Terus jengkel sehati karena amplopnya tipis. Padahal itu cek kosong. Semua sekarang berterima kasih bawa sekarung kurma masing-masing untuk terima kasih. Maaf tanpa meremehkan ya. Pertama gak mungkin saudara bawa karung kurma. Kalaupun dikumpulkan tetap gak ada apa-apanya dibanding dengan ganjaran dari Allah. Makanya balas budi orang gak usah ditunggu. Ucapan terima kasih apalagi. Dan kalau Allah menghendaki itu datang, pasti datang hadirin, tanpa harus ditunggu-tunggu.